wedhus, akik nyembelih tetep saking singa ganti wedhus. Lho niki seko Bhairawa Tantra dirubah dadi cara tumpengan Islam. Lemula nek sampean ana sing protes tumpeng critani kok isih ngeyel tapuk lambene ngono ae lho. Oh. Niki ge pun. Lakhir Syekh Jumadil Kubro niku ndhe putra, ndhe murid naminipun Syamsuddin. Syamsuddin pindah Kerawang mriko daerah Cilamaya, Rengas nika sekitaran nika damel pondok Al-Qur'an dikenal dengan pondok pesantren Kuro. Syekh Syamsuddin dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Lah Syekh Kuro akhire ndhe murid naminipun Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing berhadapan langsung kali Pajajaran. Iki lho jolali yo. Dadi Islam lebu kok mriku wau kok sitok Said Ali Zainal Abidin. Nah Syekh Jumadil Kubro duwe putra Ibrahim pindah Palang tu Tuban dikenal kanthi jeneng Ibrahim Asmoro kondi de putra Raden Rohmat Sunan Ampel sing berhadapan langsung kali keraton Majapahit. Nah Majapahit ora bodhok wis pinter ka kabeh. Mula piye carane niku? Wong Majapahit niku ora ana sing bodhok. Arep diceritani swarga banyune mili, neng kono banyu mili neng ngendi endi. Arep diceritani swarga wowohane akeh, wong Majapahit wowohane akeh, wong ciplukan neng sawah wae akeh. Critane opo? Dadi ora crito akeh, pelan-pelan. Iki didelok iki. Masyarakat iki kudu ditata. Ben Islam niku iso mlaku. Ani, wong sak donya niki gumun nek wis roh ngeten iki. Betapa hebate sing teko ning Indo ning saiki wali-wali. Wong sing iso online langsung karo Gusti Allah, coba. Para wali mula Indonesia niku sing teko mriki mboten wong sembarangan. Kelase wali. Mula kendel-kendel ora wedi apa-apa. Weruh kene kok ngertine pangeran, ya wis. Allah jenenge pangeran, ora apa-apa. Ngerti nek musala kok jenenge langgar, jenenge langgar apa-apa. Syaikhun ustadzun kok ngerti nek kiai, ora apa-apa, dum-duman karo jeneng kebo Kiai Slamet, ora apa-apa. Syaikhun ustadzun, tilmidun muridun san, santri kok apa piye ngene. Ha wis ora apa-apa, dadi ora krasa nek wis arep dirubah alon-alon. Alon-alon ngene iki.